Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah nikmat kurnia kepada kita. Dan alhamdulillah, semoga Allah SWT sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Dan dengan demikian jadi sebab Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan menambahkan lagi yakni nikmat-nikmat-Ku kepada kamu. Dan seperti biasa kita akan teruskan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan syarahnya Subulus Salam. Kita telah membaca sebanyak hadis-hadis yang berkaitan dengan tayammum dan juga telah kita bahaskan tentang menyapu di atas balutan sama ada luka ataupun patah tulang. Dan juga kita telah membahaskan salah satu masalah iaitu berkaitan dengan seorang yang tidak mendapati air yang cukup untuk berwuduk dengan sempurna atau untuk mandi dengan sempurna. Itu kalau tak silap saya adalah masalah yang terakhir. Jadi apakah yang dilakukan? Apakah dia terus meninggalkan air yang sedikit itu dan dia bertayamum sama ada untuk hadas kecil ataupun untuk hadas besar, ataupun dia menggunakan air yang sedikit itu mana untuk membasuh mana-mana bahagian yang cukup sama ada untuk wuduk ataupun untuk mandi, dan kemudian dia bertayamum iaitu menyapu wajah dan dua tangan hingga ke pergelangan untuk bahagian-bahagian yang tidak terkena air sebab tidak cukup air. Dan telah kita terangkan bahawa ada dua pendapat sebenarnya dalam masalah ini yang kita telah datangkan dalam bentuk munakasyah, perbincangan. Dan telah kita terangkan bahawa pendapat yang mengatakan tidak perlu menggunakan air yang sedikit sebab air yang sedikit itu seperti tiada air, kerana tidak diketahui bahawa kita berwuduk hanya separuh anggota wuduk ataupun kita mandi separuh saja. Dan mungkin mereka mengkiaskan dengan seorang yang telah melakukan kesalahan yang mana kafarahnya adalah membebaskan seorang hamba, memerdekakan seorang hamba, tapi dia tidak cukup duit untuk membebaskan seluruh hamba. Takkan dia nak bebaskan separuh hamba. Jadi kias juga. Jadi oleh kerana itu dia ada hanya sebahagian air saja. Ini air sedikit tu sebahagian badan. Jadi dia tinggalkanlah air tersebut. Ada yang kata minum aja air tu habis tak ada khilaf. Ataupun buang aja lah air tu. Kemudian dah tak ada air, kita bertayamum. Itu kira-kira nak keluar betul-betul daripada masalah. Jadi sekarang air itu ada dan dia tidak perlu untuk minum, tidak perlu untuk gunakan. Jadi asalnya wajib digunakan air tersebut untuk berwuduk. Dan telah diterangkan bahawa pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan hendaklah dia menggunakan air tersebut mana yang dia mampu. Kemudian bila habis, sekarang dia tidak ada air, jadi dia gunakan tayamum untuk baki daripada anggota yang tak kena air tersebut. Dan dalam mereka adalah umum sabda Nabi ataupun firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu mana yang kamu mampu, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, tidaklah Allah membebankan seorang itu melainkan apa yang Allah berikan padanya. Kalau ada berikan air sedikit, gunakanlah air sedikit itu. Kemudian lepas itu tak ada air, tayamum. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk umum, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tu, apabila aku perintahkan kamu sesuatu perkara maka lakukanlah mengikut yang kamu mampu. Dan kita dapati ini adalah satu kaedah yang umum Kalau seseorang yang tidak mampu berdiri untuk solat, adakah dia tak payah solat? Ataupun dia solat juga, duduk dengan solat duduk. Dan kalau dia tak mampu sebahagian daripada rukun solat contohnya, adakah dia tidak solat terus dengan dakwaan bahawa tak ada solat separuh-separuh? Dia buat mana yang dia mampu. Begitu juga dengan syarat solat, iaitu wuduk dan seumpamanya. Jadi dengan itu terdapat satu kaedah yang masyhur sebenarnya, yang seharusnya kita ingat, kita faham, yang kita ingat dan kita gunakan dalam masalah-masalah seperti ini, iaitu al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Jadi maisur maknanya yang mudah, yang boleh buat, tidak gugur. Layaskut maknanya tidak gugur dengan apa? Dengan yang susah. Jadi yang gugur apa? Yang susah tu yang gugur. Tapi yang mudah tu ada. Yang mudah tu tak akan gugur pasal ada yang susah. Lagi dia boleh dilakukan atau kita lakukan. Dan aplikasi kaedah ini banyak sekali. Sebab apa? Anggota wuduk lain tu yang tak kena air tu masih ada lagi. Dan asalnya kita diperintahkan untuk menggunakan air yang ada. Wallahualam. Baik. Jadi kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Hadis pada malam ini hadis 128. Itu surat 251. Berkata pengarang kitab Al-Hafiz Ahmad bin Hajar Asqalani rahimallahu taala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala minas sunnah alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidah thumma yatayammamu lis-salatil ukhra. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Isnadi dha'ifin jiddan. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata termasuk sunnah adalah bahawa seseorang melaksanakan solat dengan tayammum hanya untuk sekali solat sahaja. Kemudian dia bertayammum lagi untuk solat yang lain. Hadis riwayatkan Ad-Darqutni dengan sanad yang lemah sekali. Baik. Jadi maksud daripada hadis ini minas sunnah, dan ini adalah hadis yang terhenti pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tetapi hukumnya adalah hadis marfu'. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensabdakannya. Hukumnya marfu' walaupun berhenti pada Ibnu Abbas. Kenapa? Sebab sahabat ini kata minas sunnah, termasuk as-sunnah. Dan apabila seorang sahabat berkata sunnah begitu, sunnah begini, maka biasanya yang dimaksudkan sini bukan sembarang sunnah, tapi sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin ada orang mengatakan mungkin ini sunnah Khulafa' Rashidin, mungkin ini sunnah Abu Bakar, Umar ke, ataupun Uthman ke, ataupun Ali. Tapi asalnya yang mereka maksudkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika demikian, hukumnya adalah satu hujah. Sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujah bagi kita. Jadi apa dia? Alla yusalliya. Yani tidak seseorang itu solat. Alla yusalliya rajulu. Seorang lelaki itu tidak solat. Dan lelaki ini maksudnya semualah, semua orang yang solat. Yang contoh saja. Dengan tayammum. Yani kalau dah cukup syarat tayammum, dia bertayammum. Tapi dia hanya boleh solat untuk satu kali solat. Illa solatan wahidah. Kemudian dia bertayamum lagi untuk solat lainnya. Jadi dia tak boleh gunakan dengan satu tayamum itu lebih daripada satu solat. Dan adakah maksud di sini solat fardu ataupun solat sunat ataupun solat fardu kifayah seperti solat jenazah tidak disebutkan di sini, walaupun zahirnya seperti solat waktu. Maksud di sini adalah solat waktu. Jadi kalau ada solat maghrib tadi dengan bertayamum, masuk solat masuk waktu isyak, dia mesti bertayamum sekali lagi. Maknanya batal tayamumnya dengan selesai solat, dengan selesai satu solat fardu. Tapi kemusykilan datang kalau orang ini nak jamak solat. Kalau ikut hadis inilah, orang yang musafir kan dia dibolehkan jamakkan solat maghrib dengan isyak. Jadi kalau dia bertayamum, macam mana tu? Lepas solat maghrib, dia stop sekejap, dia tayamum lagi. Dia tayamum, kemudian dia solat isyak. Ataupun dengan satu tayamum, dia solat semua sekali. Jadi, ada kemusykilan di situ. Kalau dimaksudkan sini, satu solat fardu. Ataupun maksudnya satu solat dalam satu waktu. Maknanya boleh dua, tiga solat. Yang penting di dalam satu waktu. Jadi, ini pendapat sebahagian besar ulama' sebenarnya. Bukan sedikit, ramai. Itu tentang masalah satu tayamum itu boleh kita gunakan untuk beberapa solat. Dan asal usul masalah ini adalah berkaitan dengan masalah apakah tayamum ini dia mengangkat hadas ataupun dia setakat membolehkan solat, dia raf'ul hadas ataupun mubih lis solat. Apabila kita terangkan hal ini kemarin, jadi ini antara dalil mereka. Tetapi hadis ini daripada sudut sanadnya, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Jadi tidak diriwayatkan oleh Ashab Kutubus Sittah, bukan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah. Nah, dan tidak juga diriwayatkan oleh ataupun di dalam Musnad Ahmad. Jadi ada dekat satu buku Sunan Ad-Daruqutni. Nah, jadi ini semua antara kalau semua kitab dah tak ada, melainkan dekat kitab yang ganjil ataupun yang jarang-jarang, kitab yang tidak masyhur, walaupun kitab ini masyhur sebenarnya di kalangan ulama hadis. Jadi ini antara tanda kelemahan hadis tersebut, tanda saja tak semestinya. Macam mana pun harus dinilai dengan sanad. Jadi hadis ini kata Ibnu Hajar, pengarang kitab ini, beliau juga seorang ulama hadis, beliau menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang sanadnya lemah sekali, da'if jiddan, sangat lemah. Kita dah boleh agak dah kenapa dia sangat lemah. Mesti ada perawi yang apa, yang sama ada hafalannya terlampau lemah ataupun dia punya kewibawaan tidak kuat, maknanya tidak dipercayai. Hampir-hampir orang ni mungkin ada kes menuduh, kes membohong atau berdusta ataupun dituduh berdusta. Mungkin kita kalau nak tak biasa tulis sanadnya, dia diluatkan oleh Daruqutni dan juga Baihaqi. Ini rumus saja sampai kepada Al-Hasan Imara sampai akal. Sampai kepada Ibn Abbas. Daripada sini, yang ni Daruqutni dengan Hakkof ni, Baihaqi ni, adalah sanadnya, guru-guru dia. Tapi dia berhenti, nanti dia akan sampai kat sini juga, Al-Hasan Ibn Imara. Al-Hakam Mujahid Ibn Abbas tak ada masalah. Ini perawi yang bermasalah, ia adalah matruk. Ada yang kata dia ta'if sahaja, tapi ada yang mengatakan dia yadzib. Ini adalah kata-kata syubhah. Ini yang paling keras terhadap perawi ini. Tapi tak ada ulama' yang kata dia dipercayai. Semua sama, paling ringan ta'if, paling teruk berdusta. Sebab tu Syekh Al-Bani kata hadis ini hadis palsu. Baik. Jadi Jadi hadis ini tidak ada jalan lain, semua akan berhenti dekat Al-Hasan bin Imarah. Dia sumber hadis ini. Dan dia pula keadaannya macam gini. Jadi tak boleh kita katakan mungkin begitu, mungkin begini, sebab tak ada jalur lain. Jadi hadis ini jelas adalah hadis sangat dhaif. Kita ada dalam kitab, kerana termasuk riwayat Al-Hasan bin Imarah, dia adalah seorang yang lemah sekali dalam derajat periwayatan hadis. Tetapi daripada sahabat, sebagaimana dalam kitab, dalam bab ini terdapat dua lagi hadis, yakni riwayat lah, tapi lemah. Yang satu daripada Ali, satu lagi daripada Ibnu Umar. Sebenarnya ada tiga. Satu daripada Ali, satu daripada Amru ibn al-As, dan satu lagi daripada Ibnu Umar. Adapun riwayat daripada Ali dan Amru ibn al-As tak ada dalam kitab ni. Dua-duanya lemah, sangat lemah. Tinggal riwayat daripada Ibnu Umar. Maknanya Ibnu Umar, Ali dan juga Amru ibn al-As tak cakap minas sunnah. Sunnah macam ini, dia cuma kata dia buat macam ini. Maknanya pendapat dia je macam ini, mauquf lah. Okay. Jadi ini adalah asar. Jadi asar yang paling sahih adalah asar daripada Abdullah ibn Umar. Dan dia juga mauquf. Jadi semuanya tidak dapat dijadikan hujjah. Yang sahih cuma daripada Ibn Umar. Yang dia berpendapat demikian. Adapun daripada sahabat lain tidak ada. Tidak ada yang sahih maksudnya. Jadi oleh kerana tidak ada, tidak ada dalil yang boleh dijadikan hujjah, melainkan apa? Melainkan dalil-dalil lain yang digunakan oleh ulama-ulama ini, iaitu mereka berdalilkan dengan hadis yang telah kita baca dahulu. Seseorang itu sa'idun tayyib, tanah yang suci itu adalah wudu ataupun sucinya orang Muslim walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Jadi bila dia mendapat air, hendaklah dia mengenakan air itu badannya. Jadi mereka berkata ini dalil bahawa tayamum ini tidak mengangkat hadas, tapi sekadar membolehkan dia bersolat. Jadi apabila ada air saja dia kena, yang ini batal lah wuduknya. Dan begitu juga maknanya menunjukkan bahawa dia membolehkan solat, maka mereka keluarkan kaedah bahawa satu tayamum untuk satu solat ataupun untuk satu waktu. Bila masuk waktu lagi satu, dia kena tayamum lagi. Jadi mereka berdalilkan dengan dalil yang sama, tapi difahami oleh ulama-ulama lain dengan fahaman yang lain. Mereka kata ini menunjukkan bahawa tayamum itu mengangkat hadas, sebab dia boleh solat 10 tahun. Cuma dia batal bila terkenanya air. Daripada sudut ulama-ulama yang berpendapat demikian, jadi ada dua pendapat kan. Jadi satu dia mengangkat hadas. Yang kata dia mengangkat hadas adalah mazhab Malik dan mazhab Hanafi. Mereka dua berkata bahawa tayamum itu mengangkat hadas, jadi boleh digunakan untuk banyak solat. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahawa tayamum itu tidak mengangkat hadas. Sebab itu khilafnya berkaitan dengan hal ini. Dan terdapat satu lagi dalil yang boleh diberikan untuk pendapat yang mengatakan tayamum ini tidak mengangkat hadas, ataupun dengan makna hadis Ibnu Abbas ini, tayamum untuk satu kali solat saja. Mereka mengatakan asalnya kita diperintahkan untuk solat, untuk berwuduk setiap kali nak solat. Itu zahir firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi diperintahkan kita berwuduk idza qumtum ilas solati, kullama qumtum ilas solati, setiap kali kamu nak diri Untuk solat, setiap kali solat mesti wudu walaupun tak batal, tu asalnya. Tapi kemudian hal ini dimansuhkan. Jadi tidak wajib lagi untuk berwudu setiap kali masuk waktu solat yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hari atau pada hari pembukaan kota Mekah, beliau telah solat dengan satu kali wudu lebih daripada satu solat. Lebih daripada satu solat, ayat ini dalam Sahih Muslim. Lalu Umar bin Khattab bertanya, engkau solat macam ni ya Rasulullah, maknanya dengan satu wudu aja engkau solat macam-macam waktu? Maka kata Rasulullah SAW, amdan sana'tu ya Umar, sengaja aku lakukan demikian wahai Umar. Kenapa? Nak tunjukkan bahawa tidak wajib berwudu untuk setiap kali masuk waktu solat. Jadi telah dimansuhkan. Baik. Jadi kata mereka, itu asalnya mula-mula wajib wudu setiap kali solat, lepas itu dimansuhkan. Kemudian datang pula tayamum. Tayamum ni menggantikan wudu, tapi menggantikan wudu dia punya hukum adalah hukum yang awal. Jadi untuk tayamum balik asal, hendaklah bertayamum untuk satu waktu saja. Masuk waktu lagi satu, hendaklah dia bertayamum lagi. Inilah hujah mereka. Inilah hujah mereka. Ini disebutkan oleh Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dia kata, aku fikir lama lah. Macam mana nak? Apa dalilnya? Dia cari-cari dalil, itulah dia jumpa dah dalilnya. Wallahu'alam. Beberapa ulama masyarakat juga ada berpendapat demikian. Tapi daripada sudut masalah ini, kalau kita lihat, dia tak ada banyak masalah. Sebab pendapat dia dua je. Satu, dia angkat adas. Yang kedua, dia boleh tidak mengangkat adas, tapi boleh salat. Tapi dua-dua kata apa? Bila jumpa air, tayamum batal. Ha. Batal. Tayamum batal. Jadi yang kata mengangkat hadas ni bukan kata dia secara mutlak dapat air pun tak batal. Cuma ada satu pendapat syaz lah, iaitu pendapat Abu Salamah, seorang daripada tabi'in. Dia seorang aja kata, kalau dapat air pun tak payah nak angkat wuduk, selagi tak batal. Selagi tak batal tayamum tersebut. Daripada dia, air ini pun tak batal. Ini pendapat syaz. Sebelum dia dah ada ijma'nya, disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Jadi yang kata mengangkat hadas ni pun kata batal. Yang kata tidak mengangkat hadas dia boleh solat, tentu lagi. Jadi khilaf ini seharusnya tak pergi ke mana. Tapi bila mereka masukkan dekat dalam bab satu tayamum satu solat ini, nampak-nampaknya tak ada dalil untuk mereka yang betul-betul kuat. Tapi khilaf ni termasuk khilaf al-mu'tabar. Jadi pada sudut hadis, hadis ini sangat sangat lemah. Nah. Jadi kita pindah kepada, kalau tak ada soalan, kita pindah kepada bab yang berikutnya. Ada soalan tak tentang tayamum lagi? Satu sikit tentang tayamum, bukan menyapu atas balutan yang luka tu. Kalau ada lebih daripada dua tempat luka, satu kat tangan kanan, satu dekat kepala contohnya, baik, dan dua-duanya tak boleh disapu dengan air, orang panggil open wound lah, dan dia kena apa ni, terbakar ke atau apa ke. Ya. Jadi kita katakan apa, dia wuduk tempat yang boleh kena air, kemudian dia bertayamum untuk tempat yang luka. Tapi masalah sekarang luka dia banyak lah, dah dua tempat, mungkin tiga tempat. Jadi berapa kali dia nak tayamum? Sebelum tu kita ingat tak bagaimana nak tayamum? Tayamum dulu ataupun kita wuduk dulu, kan? Ada pun pendapat yang katakan tengah-tengah tu ikut tertib. Itu adalah pendapat yang lemah, tak wajib untuk ikut tertib dalam hal ini. Jadi masalah adalah tayamum berapa kali. Kalau untuk satu balutan atau satu luka, satu kali tayamum lah. Kadang ada dua, tiga tempat yang ada luka. Kalau ni mandi junub je, buka badan semua kat belakang banyak, satu, dua, tiga, petak-petak semua, berapa kali nak tayamum? Jadi jawabnya tetap satu kali tayamum. Sebab tayamum ni sebenarnya dia boleh mengangkat hadas untuk apa ni, untuk satu badan sekali. Jadi untuk satu luka tentu sekali boleh, dua, tiga, empat, lima pun boleh. Tetapi ada satu masalah. Kalau seseorang itu luka dia dah terlampau banyak, 2/3 badannya dah luka, adakah dia mesti juga nak kena mandi semua tempat? Yang mana yang boleh tu, dia kenakan air, lepas tu dia tayamum untuk luka-luka tadi. Kerana apa? Ikut kemampuan kata orang tu. Jadi kata ulama, kalau luka dah terlampau banyak, dah lebih daripada setengah badan, maka ketika itu tidak wajib lagi dia kenakan air mana tempat yang boleh. Ketika itu terus digantikan dengan tayamum. Ini pendapat yang paling benar dalam masalah ini. Kerana apa? Kerana lebih banyak anggota badan tu terlampau banyak sangat, ataupun anggota wuduk tu lebih sangat yang dah kena luka yang tak boleh kena air, jadi dimaafkan. Ini ada kaedahnya. Nah, kalau balutan dia dekat tangan satu, dekat kaki satu. Jadi dia angkat ke, lepas tu masa kat tangan angkat tangan ini. Jadi dia tahu dulu mana yang mampu. Kemudian dia tangan itu sebab tangan dia ada luka kan. Lepas tu dia balik dekat pulang dengan dua. Kemudian kaki, kaki tak ada duduk tangan ini. Tak payah tangan mungkin lagi kan. Tapi dah tak ada tersebut. Saya katakan cara kombinasikan wuduk tahara air dengan tayamum ini ada tiga kaifiat. Satu, tayamum dulu. Belum apa-apa, tayamum dulu. Lepas tu wuduk. Okey, wuduk. Yang ini tempat mana yang boleh kena air. Satu lagi, wuduk dulu, dah habis wuduk semuanya, tayamum. Tayamum untuk mana? Untuk bagian yang tak kena air. Satu cara yang ketiga, tapi saya lemahkan. Awak faham tak saya cakap ni? Saya lemahkan, tapi ni pendapat Syafi'i dan Hambali. Sebab ikut kaedah mereka, ikut tertib. Jadi tengah-tengah dia kena tayamum. Yang ni bila tengah-tengah? Bila sampai kat tempat tu yang tak boleh kena air, dia tayamum untuk tempat tu. Sebab ikut tertib tu wajib pada mereka. Saya katakan pendapat ini lemah. Sebab ikut tertib dalam hal ini tidak wajib lagi. Tak wajib lagi. Dan dia amat menyusahkan lebih daripada meringankan. Sebab tangan basah lepas tu nak kena lap apa semuanya, tayamum lagi. Dan kalau ikut tertib macam ini, kalau ada dua tempat dia kena tayamum lagi. Kalau tiga tempat kena tayamum lagi. Jadi makin susah. Jadi yang benarnya satu kali tayamum untuk semua, sama ada awal ataupun akhir. Awal ataupun akhir. Nak senang awal lah. Sebab masih kering lagi, tayamum dulu untuk tempat yang tak boleh. Lepas tu ikut apa ni, pakai air untuk tempat yang dibolehkan. Faham ni? Jangan ambil pendapat yang marjuh. Walaupun dalam kitab-kitab fikir, kita akan jumpa hal seperti ini. Tapi kita tak payah nak gaduh dengan pula orang yang bermazhab Syafi'i. Dia buka kitab tu, dia tunjukkan Imam Nawawi kata gini, mazhab kata gini. Nah, mazhab memang kata gitulah. Tapi tak ada dalil yang wajibkan tertib dalam hal seperti ini. Jadi kemarin ada satu soalan, dia kata dia tinggal kat kampung ke apa ke, dan dia tak tahan sejuk. Tapi air ada. Tapi dia cuma boleh pakai air itu kalau untuk tempat wuduk bolehlah. Tapi kalau untuk mandi satu badan, junub kan, dia tak mampu. Jadi mesti tak dia wuduk, lepas tu dia tayamum, ataupun dia terus tayamum saja tak payah wuduk. Ada? Naam, ingat tak? Ataupun faham tak apa soalan ni? Air ada, tapi sejuk, dan tak ada alat sejuk apa semua, dan dia memang jenis tak tahan sejuk, dia kuru saja tulang. Subuh-subuh lagi sejuk, junub. Okey, malam-malam sejuk-sejuk, dia mimpi. Nah, Tapi nak kata dia tak boleh pakai terus air tu, tak juga. Dia boleh pakai untuk apa? Untuk wuduk boleh lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dia boleh buat. Tapi satu badan nak kena air, dia tak mampu. Jadi wajib tak dia wuduk dulu sebab dia boleh. Lepas tu dia tayamum untuk tempat lain yang tak boleh. Sama tak ni dengan bab luka? Faham? Tadi bila tanya ada soalan semua diam sebab dia tahu semuanya. Waktu bab tayamum sebenarnya panjang, banyak banyak dia punya furu' ni. Masalah dia banyak. Ha? Wuduk. Terus tak baik, terus tayamum. Yalah samalah juga. Maknanya combine lah. Kenapa? Sebab dia mampu wuduk. Tayamum dia angkat ada susah, jadi wuduk tak angkat ada susah. So dia junub pun. Ha, dia junub. Wuduk mengidentikan junub. Ha, jadi apa apa jawapan dia? Dia perlu wuduk ke tidak? Campur dengan tayamum tu tayamum sahaja. Dua-dua lah. Kalau dia panas tayamum dah boleh. Ada air kena wuduk sekali. Tapi dia punya hujah dia tak jelas. Saya tanya awak dah tak berani nak jawab. Main. Wuduk juga. Kenapa? Pasal dia mampu. Kaedah ni Maisur layas kutu bin maksur. Yang mudah tidak gugur dengan yang susah. Ni dia. Okay. Nampak macam betul. Kalau nak tengok kaedah ni nampak macam betul. Tapi perhatikan, kita gunakan kaedah ni dalam bab apa? Luka tau. Dalam luka memang tak boleh kena air tu. Tapi tempat lain boleh kena air. Memang boleh-boleh punya. Tapi yang tadi ni, yang sekarang kita bahaskan adalah tentang sejuk tau. Dan sejuk ni bukan betul-betul sakit. Takut aja sakit. Lain sikit. Yang tadi memang betul sakit. Dan satu lagi tempat tak sakit. Sama kes dengan apa? Abu Zar punya kes. Kalau Abu Zar punya kes apa dia? Dia combine tak? Tapi awak tak tahu Abu Zar ni dia wuduk pun tanpa tak boleh. Tak ada juga. Baik, sebenarnya itu hujah dia. Bila dah tak ada apa-apa, kita cari balik dalil. Kita ada hadis yang lebih kuat daripada Abu Dhar dan Abu Hurairah tu, iaitu hadis Ammar bin Yasir. Kan dia dalam keadaan junub, dia ada hajat. Rasulullah SAW nak sampai kan kat padang pasir, dia junub. Nabi SAW suruh dia apa ni? Suruh tayamum saja, tak suruh dia angkat wuduk dahulu. Dan satu lagi adalah sahabat lain, Amr bin al-As pun sama juga. Dia nak jadi imam dalam safar peperangan, dan ni kali dia ada air tetapi dia tak mampu nak mandi. Jadi dia cuma apa? Dia cuma tayamum sahaja. Jadi bezanya macam ini. Kalau kita junub hadas besar ni, kalau kita wuduk pun apa faedah dia? Dia kenakan air sudah sebahagian anggota, tapi dia tak mengangkat hadas besar. Tapi wuduk angkat hadas kecil. Kalau mandi ada luka tempat lain, yang tempat yang dia basuh tu terangkat dengan air tersebut. Sekarang bila dia nak combine wuduk dengan tayamum untuk hadas besar, yang wuduk tu mengangkat apa? Tak angkat apa-apa. Kita bila mandi junub, kemarin kita bahaskan kaifiat mandi junub, disunatkan untuk kita apa? Wuduk dulu, betul tak? Waktu kita wuduk tu, kita niat wuduk ke niat mandi? Saya kata kemarin niat mandi baru terangkat. Sebab mandi tu dah angkat hadas kecil dan hadas besar. Jadi wuduk ni tak ada angkat apa-apa kalau niatnya untuk wuduk. Jadi sebab tu tak payah nak angkat wuduk. Jadi air tu kalau kita takut mandi akan memudaratkan kita, terus kita gantikan dengan tayamum. Di sini baru kita terus gantikan dengan tayamum. Awak fikirkan dulu, nanti ada masa lagi sikit. Kalau ada masalah, tanya. apa bezanya? Kenapa ulama pendapat macam ini dalam masalah ini pendapat gini, dalam masalah itu pendapat begitu? Okay, ini soalan tayamum lagi. Bagaimanakah dalam keadaan musafir dengan keadaan kedudukan musafir? Apakah beliau perlu bertayamum semula setelah salat maghrib, atau terus saja satu tayamum untuk solat maghrib dan isyak? Maksudnya bila dia solat jamaah, yang tadi kita sebutkan tadi, kita dah katakan mazhab ini ada, iaitu satu tayamum untuk satu solat, sebagaimana pendapat Ibn Abbas ataupun yang betulnya pendapat Ibn Umar lah, yang sahih hadis ni dhaif. Tapi telah kita terangkan pendapat ini lemah. Kena faham tau, saya sebutkan banyak pendapat tapi saya tak kuatkan semua pendapat. Yang saya lemahkan, awak mesti ingat ni lemah, jangan pakai. Yang saya kuatkan adalah tayamum itu mengangkat hadas. Pendapat siapa ni? Maliki dan Hanafi. Cuma bila dia jumpa air, dia batal. Jadi angkat hadas yang temporary pun tak sama macam wuduk juga, tapi angkat hadas secara temporary, iaitu bila nampak air, dapat air, dia batal. Itu je beza. Jadi boleh dia solat, berapa banyak solat, berapa hari pun, selagi dia tidak batal. Dalilnya as-sa'idu tayyib wudu'ul muslim, tanah yang suci wuduknya muslim walaupun dia tak dapat air 10 tahun. Mana wuduk? Angkat hadas ke tak? Angkat lah. Dan wuduk tayamum tu ganti kepada wuduk. Wuduk tu taharah angkat hadas, jadi gantinya pun sepatutnya ikut hukum dia. Boleh? Jadi ni pendapat yang kuat dalam masalah ini. Jadi semua furuk-furuk yang kita jumpa dalam kitab-kitab fikir, bahawa kalau dia niat untuk satu solat aja, atau dia niat dan sebagainya, atau macam mana nak niat tayamum ni, semuanya marjuh lah, lemah. Yang benar dia sama saja macam angkat wuduk. Baik, dah terlanjur tu. Oh, saya teringat sebelum masuk kitab haid, satu lagi perkara yang wajib kita lakukan ketika bertayamum, hendaklah kita niat. Walaupun dalam ahli hadis tak ada dalil untuk suruh niat, tapi apakah dalil untuk niat? Kias dengan apa? Tayamum kias dengan wuduk. Nah, sekarang buat pakai kias. Adapun niat untuk wuduk wajib ke tidak? Rukun ke bukan? Rukun. Rukun ke bukan? Tak ada khilaf ke tidak? Tak tahu, ingat tak ada khilaf. Ada, okey, ada je sudah. Siapa khilaf dia? Hanafi, insya-Allah. Kenapa mazhab Hanafi kata tak payah niat untuk wuduk? Dia bukan ibadah mahdhah, dia ada makna mensucikan. Sebab air ni sifat dia mensucikan. Jadi dikiaskan dengan apa? Membersihkan najis. Perlu tak kita niat nak bersihkan najis? Tak perlu. Jadi wuduk pun tak perlu nak bersihkan, tak perlu nak niat. Adapun Jubur kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya. Jadi mereka tak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah SWT ikhlas. Ya, ikhlas mesti niat kerana Allah. Semua ibadat mesti kerana Allah. Innamal amalu binniyat. Umum ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang mewajibkan niat, yang telah kita terangkan pada Pak Jumhur lebih kuat. Sebab walaupun kata Abu Hanifah air ni dia membersihkan, kita dapati bahawa seseorang itu kalau buang angin tidak disuruh basuh tempat tu, tapi suruh basuh tempat lain. Ini menunjukkan dia bukan betul-betul macam mana? Mensuci kan? Betul tak ni? Jadi dia masih lagi ibadat. Wuduk tu adalah tu ibadat. Dia disuruh mencuci sebahagian anggota badan, disuruh sapu sebahagian anggota badan. Jadi menunjukkan bahawa dia bukan betul-betul taharah, tetapi dia ada makna ibadat. Kalau tayamum, apa hukum niat pula? Ada khilaf tak wajib niat dalam bab tayamum? Agak-agak Abu Hanifah akan kata tak wajib niat tak untuk tayamum? Peliknya dalam masalah tayamum, soalnya tak pelik, dalam bab tayamum tak ada khilaf wajibnya niat untuk tayamum. Abu Hanifah sekarang dia sama dengan Jumhur, wajib niat. Kenapa dia beza-beza kan? Sebab dia kata tayamum ni dengan apa? Dengan tanah. Dan tanah confirm bukan mensucikan badan kita. Apa lagi? Pada anggota yang tertentu saja. Jadi beliau mengatakan, ini Abu Hanifah mengatakan bahawa wajib niat untuk tayamum sebab dia ibadat mahdhah, ibadat semata-mata. Boleh. Jadi tak ada khilaf niat, wajibnya niat untuk bertayamum. Cuma niatnya niat apa? Ya, dia balik dekat sini. Angkat hadas ke niat dia membolehkan solat. Kemudian solat apa dan sebagainya. Cerita dia panjang kalau kita pergi kat fikir, furuk dia. Sebab tu yang paling merihat kan, yang paling tenang adalah mazhab yang pertama. Macam biasa kita angkat tayamum tu dengan angkat wuduk, kita niat angkat hadas. Jadi kita boleh buat dengan tayamum tu apa juga yang dibolehkan dengan berwuduk. Apa dimaksudkan? Soalan lain, apa dimaksudkan dengan cari air? Wah, cari air pun nak kena ada maksud ke? Okey, berapa jauh dia harus jalan mencari air? Atau berapa lama selepas masuk waktu solat dia mesti cari air? Cari air sampai dapat lah. Baik, berapa jauh dia harus jalan mencari air? Di sini sebelum dia nak cari air, ada dua keadaan. Satu adalah dia berat kesangkaannya dia boleh jumpa air. Dan ini bergantung kepada tempat ataupun kepada keadaan. Sebab ada tempat memang ada air, ada tempat memang tak ada air. Saya tak tahu setuju ke tidak lah. Kita tengok keadaan kan, ada tempat memang tak ada air. Jadi cari pun tak guna. Dia dah yakin sama ada sebelum tu dia dah cari ataupun dia memang di padang pasir memang tak ada air. Jadi dalam hal ini, hukum mencari air ini bergantung kepada ilmu dia ataupun zon dia, dia akan jumpa air ataupun tidak. Jadi kemudian lepas tu kalau dia dapat jumpa air, dia dekat Singapura tapi air dia dekat Johor, takkan dia nak pergi Johor setiap kali nak apa? Tak wajar. Apalagi musafir jalan ke arah utara contohnya, air ke belakang, takkan dia nak gustan. Usah kan musafir pada asalnya sepatutnya rosah. Jadi tak payahlah dia pergi belakang walaupun dia tahu ada air kat belakang. Jadi dalam hal ini sebenarnya balik kepada rukhsah. Rukhsah tau, yakni mudah ke tak mudah mendapatkan air tersebut. Jadi kalau dalam jarak ni ikut adat kebiasaan, dia tak ada takdir berapa kilometer, tak ada takdir berapa jam. Yang nak tanya ni seolah-olah nak suruh saya letakkan apa, berapa kilometer, berapa meter, berapa sentimeter, atau berapa jam, berapa minit, berapa saat. Jawab kita, ada tak ni semua? Tak ada. Yang ada hanyalah mengikut kebiasaan, ini susah ke senang, ini jauh sangat ke, ini masih boleh lagi. Kemudian ada satu guideline juga, ia bergantung juga kepada waktu solat tersebut. Kita tahu waktu solat kita ni ada yang panjang, ada yang pendek. Maksudnya dia luas, dia besar. Seperti Zuhur dengan Asar, kemudian Asar dengan Maghrib. Tapi Maghrib dengan Isyak pendek. Nah, kalau Subuh lagi pendek. Subuh sampai Zuhur ke Subuh-subuh je? Subuh-subuh je. Maksudnya sampai terbit matahari kan? Jadi pendek lagi. Jadi tergantung kepada waktu juga. Jadi tak boleh kita hadkan dengan berapa jam, berapa minit dan sebagainya. Kalaulah usaha kita mencari air sampai dapat ini mengakibatkan terkeluar daripada waktu solat, maka mana kita nak buat dulu? Nak taharah dengan sempurna tetapi dah keluar waktu, ataupun solat dalam waktu walaupun dengan taharah yang tidak sempurna tapi ada tayamum? Mana lagi bagus? Solat dalam waktu ataupun luar waktu? Solat dalam waktu. Sebab dalilnya Nabi SAW kata apa? Ayyuma rajulin adrakat husolatun fal yusalli. Mana-mana orang yang datang padanya waktu solat, yang masuk waktu solat, hendaklah dia solat. Kena tangguh sampai dijumpai. Nabi tak suruh dia tangguh sampai jumpai. Sebab Nabi kata ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untuk aku tanah ini bumi ini tempat solat dan alat mensuci. Dia tak payah dia nak kena cari sampai keluar waktu. Dan ini semua ada keadaan. Tadi saya katakan itu banyak bergantung pada, ini masalah panjang juga. Kalau dia dalam negeri dekat dengan air banyak, macam kita sekarang dekat rumah flat dan seterusnya, ataupun tinggal dekat macam kita kat sini dekat masjid, awak tak boleh katakan saya kalau cari air habis waktu dan sebagainya. Tak boleh lah. Sebab dia ada dua keadaan. Kenapa dia boleh sampai ke habis waktu? Biasanya Allah SWT bila perintahkan kita solat, Lepas tu perintahkan sebelum solat mesti bersuci. Allah akan berikan kita waktu yang ample, cukup untuk apa? Untuk semua tu. Ke cukup-cukup untuk solat? Ada tak awak jumpa satu waktu solat cukup-cukup untuk solat? Tak ada punya. Sebab ke ikhmah dia waktu solat tu muasak luas. Dia tidak sempit. Jadi siapa kata maghrib cuma tu je untuk solat aja, lepas tu maghribnya dah habis, salah. Sebab waktu dia maghrib sampai isyak sekali. Nah, cuma khilaf nanti adalah tentang waktu isyak tu, adakah sampai setengah malam ataupun sampai subuh sekali. Kenapa dia luas? Sebab cuba bayangkan Allah SWT perintahkan solat cukup-cukup untuk 4 rakaat isyak contohnya. Semua orang bila masuk waktu azan dia terus kena berhenti dan immediately solat. Cuba bayangkan, semua kena stop, total stop dan solat. Sebab habis saja ni 1 minit lambat terus dah habis waktu. Bukan main punya, susah. Sedangkan macam gini punya panjang, orang banyak lagi tak solat. Banyak lagi nanti-nanti. National Day boleh jamak lagi. Apa lagi kalau dia waktu sempit saja. Dia sebab hikmah dia panjang. Orang macam-macam urusan. Okay, siapa yang boleh solat awal waktu tu paling bagus. Siapa perlu ganti-ganti. Yang kat rumah nak masak, yang rumah nak, yang itu nak ini dan sebagainya. Jadi ada waktu yang cukup. Paling sikit 1 jam lebih lah. Betul tak? Subuh pun nak dekat, nak dekat 2 jam jugalah. 1.5 jam gitu. Jadi oleh kerana itu, bila kita katakan diwajibkan mencari air sebelum kita dibolehkan bertayamum, kena lihat juga apa waktunya dan tempatnya kita. Jadi seseorang yang bangun lambat, lagi berapa minit nak habis waktu, kalau dia mandi, taruhlah dia junub dan dia solat, maka mesti terlepas waktu. Jadi boleh tak dia bertayamum dan solat dalam waktu? Bangun lambat. Ataupun bukan pasal bangun lambat, terlupa. Sibuk sangat baca Quran, baca Quran. Jadi kalau dia angkat wudu dengan air, pergi bilik air, keluar bilik air, dia tak dapat solat full 2 rakaat. Dapat 1 rakaat ni, 1 rakaat lagi terlepas. Contohnya tu tak dapat terus 2 rakaat. Macam mana? Adakah dia boleh bertayamum? Adakah dia masuk orang yang tak ada air? Tentu awak semua akan kata, orang ni ada air. Jadi, dia angkat wuduk dan nanti dia solat terlepas waktu, biarlah terlepas waktu. Tapi dia dimaafkan. Kenapa? Sebab dia tak sengaja lewat-lewatkan solat. Sebab dia tadi yang mula-mula tu tertidur. Satu lagi, terlupa. Boleh bayangkan tak orang terlupa nak solat? Boleh. Kita lupa macam-macam benda. Solat pun kita boleh lupa. Biasa sebenarnya. Baik, alhamdulillah. Kita ada satu lagi isu. Orang yang sengaja lambat-lambatkan solat. Nantilah program ni belum habis. Maghrib kan? Tengah prime time. Iklan nak pergi. Tak apa, lepas iklan lagi sekejap. Sekarang rupanya iklan dia lama. Time macam ini iklan dia paling lah. Paling lama eh. Jadi iklan lah sampai habis juga. Tinggal seminit aja untuk waktu maghrib. Dan dia tak ada wudu. Taruh tambah lagi dia junub lagi. Kalau dia mandi, datang keluar balik nak solat, habis waktu. Tayamum sudah? Tayamum depan TV. Terus solat. Kita katakan apa? Mandi juga? Tak mandi walaupun terkeluar waktu. Kalau dapat, sempat dalam waktu, nasib dia lah. Kalau tak dapat, janganlah dia salahkan melainkan dirinya sendiri. Fala yalu mana ila nafsa. Sebab engkau yang lewat-lewatkan solat. Berdosa lah. Jadi tayamum tak ada air ni pun nak kena lihat keadaan orang juga. Tapi biasanya orang yang tak ada air biasanya adalah orang dalam keadaan musafir. Macam tu. Ataupun dalam keadaan-keadaan lain yang tertentu lah. Kemarau dan sebagainya. Memang tak ada air. Dah lama dah kita cari air. Tak ada. Perigi semua buta. Tak ada perigi yang celik. Jadi apa-apa saya nak cari lagi. Betul lah, berapa jam saya nak jalan, berapa jauh saya nak jalan. Tak ada lagi, terus kita apa? Tayamum, all the time kita tayamum. Jadi ibrah dia kepada ilmu ada ke tidak dan keadaan-keadaan lain. Susah kita nak letakkan satu guideline. Sebenarnya ada lagi satu masalah. Tapi takut dah habis waktu dan kita pula terlepas waktu, kita salat isyak dulu kita sambung. Wallah. Kita telah membaca hadis yang terakhir di dalam bab tayammum, yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sunnah adalah seseorang itu tidak solat dengan tayammumnya melainkan satu solat, solatan wahidah. Kemudian hendaklah dia bertayamum untuk solat yang berikutnya. Setelah kita terangkan kedudukan hadis ini, hadisnya adalah hadis yang sangat lemah kerana terdapat perawi yang disepakati lemah oleh ulama, dan ada yang berkata bahawa perawi ini iaitu Al-Hasan Ibn Imarah berdusta. Ini adalah kata-kata Imam Syu'bah rahimallahu taala. Jadi hadis ini hadis yang lemah. Adapun daripada sudut maknanya, yakni matan hadis tersebut, ia dipakai, diamalkan oleh sebahagian ulama, iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali rahimahumullahu taala, di mana mereka membolehkan satu tayamum untuk solat, satu solat fardu saja ataupun solat yang dijamakkan, itu kata mereka. Dan juga mereka membolehkan untuk solat sunat, untuk solat sunat yang mengiringi solat fardu fardu tersebut. Jadi mereka semua tidak membolehkan, ini mazhab Syafi'i dan Hanbali, tidak membolehkan seseorang itu untuk solat sekali lagi, untuk solat waktu yang berikutnya dengan tayamum yang sama. Hendaklah dia memperbaharukan tayamumnya. Maksudnya setiap kali masuk waktu, batal solat. Batal, minta maaf, batal tayamum. Jadi mereka ada lagi perkara yang membatalkan tayamum selain daripada perkara yang membatalkan wuduk, iaitu bila jumpa air ataupun bila masuk waktu yang berikutnya, maka batallah tayamum tersebut. Telah kita terangkan bahawa pendapat ini tidak kuat kerana ia bersalahan dengan zahir lafaz hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa tayamum itu adalah tahur, iaitu pensuci, dan ada riwayat mengatakan dia adalah wudhu' muslim, wudhu', dan arti maksud taharah dan wudhu' itu adalah dia mengangkat hadas, dan dia tidak batal kecuali ada perkara yang membatalkannya. Nah, kemudian kita juga telah menjawab beberapa soalan kaitan dengan tayamum tentang masalah mencari air. Telah kita terangkan lebih kurang kaedahnya, mudah-mudahan dapat difahami. Dan telah kita katakan hampir-hampir keadaan kita di Singapura ini tidak ada uzur untuk seseorang itu bertayamum jika dia mampu menggunakan air. Kenapa? Sebab air itu ada. Adapun khawatir terlepasnya waktu, itu bukan satu keuzuran. Bukan satu keuzuran. Sebab orang yang takut terlepasnya waktu, ada dua kemungkinan. Satu, dia sengaja melambat-lambatkan waktu. Jika demikian, memang padanlah muka dia, kita katakan. Yang kedua adalah orang yang tidak sengaja, maka Allah maafkan. Jadi kalau orang bertanya, bukankah nanti dia akan salat lepas waktu semata-mata kerana tidak solat dengan wuduk yang sempurna dengan air? Jadi apa jawab kita? Apa jawab kita? Bila dia berwuduk ataupun dia mandi junub, apakah yang sedang dilakukan? Adakah dilengah-lengahkan untuk solat sampai lepas waktu? Tidak. Dia sedang melaksanakan perintah Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Jika kamu nak salat, berwuduklah, yang ini dengan air. Jadi dia sedang menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan salah satu daripada syarat sah solat. Jadi hakikatnya dia tidak melingah-lingahkan solat. Jadi oleh kerana itu perbuatannya itu termasuk sebahagian daripada prosesnya nak menunaikan solat. Jadi berbeza dengan orang yang sengaja solat selepas waktu. Ya, ini selepas waktu. Jadi tidak dibenarkan untuk bertayamum. Cuma kita ada satu masalah yang dibahaskan ulama, iaitu berkaitan dengan bukan pasal terlepas waktu, tetapi takut terlepasnya solat. Takut terlepasnya solat, dan solat ini tidak ada gantinya. Kalau dia dah terlepas, dia tidak ada gantinya. Kerana waktu dia tak macam waktu solat lain, seperti solat hari raya. Solat hari raya ada waktu panjang ke? Waktu dia itu je, cukup-cukup untuk 2 rakaat tu. Solat hari raya cukup-cukup untuk 2 rakaat tu. Awak datang lambat sikit, over, game over. Dah tak ada apa? Dah tak ada solat hari raya lagi. Lepas tu kalau awak buat, tak ada khilaf, awak qada ke tidak. Nah, walaupun yang benarnya awak qada, tapi terlepas awak solat hari raya berjamaah. Begitu juga dengan solat Jumaat. Solat Jumaat itulah waktunya, 2 rakaat yang bersama imam di masjid. Kalau kita terlepas, maka terlepaslah solat Jumaat tersebut. Awak kali ini memang awak tak boleh solat Jumaat, cuma digantikan dengan solat Zuhur. Tujuh tak ni? Tapi ada sebahagian pendapat Muhammadiyah kata apa? Dia kena ganti dengan Jumaat juga. Dia tak ada Zuhur. Pasal pada mereka solat Jumaat tu wajib ain, fardu ain, macam solat Zuhur. Jadi lelaki pun wajib solat Jumaat, perempuan pun wajib solat Jumaat. Itu adalah pendapat yang sangat ganjil sekali yang saya pernah dengar. Itu adalah mazhab Ibn Hazm Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala. Tapi yang penting di sini adalah ia salah satu solat yang saya nak beri contoh bahawa dia terlepas apabila terlepas solat tersebut. Satu lagi adalah solat jenazah. Kalau solat jenazah dah terlepas, awak boleh tak solat jenazah lagi? Jenazah dah angkat dah. Lainkan awak pergi kan, tak kubur ni. Ha. Jadi dalam hal-hal seperti ini ada pembahasan, boleh tak kita bertayamum walaupun ada air? Jika kita khawatir kalau kita berwudu terlepaslah solat-solat ini. Baik. Jadi dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat jumhur ulama, yakni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan ramai lagi ulama-ulama lain mutaakhirin, mereka mengatakan tidak boleh bertayamum kerana ada air walaupun terlepas solat-solat ini. Solat hari raya atau solat jenazah atau solat Jumaat. Dan dalil mereka adalah syaratnya. Al-Quran mengatakan falam tajidu ma, kamu tidak bertemu dengan air, tak ada air. Sekarang awak ada air, awak tak boleh tayamum, awak tak boleh bertayamum. Jadi kalau terlepas solat tersebut, itulah kelebihan yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Apa maksudnya? Ibadat-ibadat ini diperintahkan kepada kita, tapi ada yang akan dapat bahagian daripada ibadat tersebut, ada yang tak dapat. Ada yang tertidur, ada yang tersibuk, ada yang sakit, ada yang musafir, ada yang tak sempat nak wuduk, ya. Ada yang haid dan seterusnya. Fadlullah yu'tihi man yasha. Dan ibadat ini ada syaratnya. Yang meletakkan syarat adalah Allah dan Rasulnya. Maka seseorang yang beriman mestilah terikat dengan syarat-syarat tersebut. Tak boleh dia ringan-ringankan. Ini pendapat jumhurul ulama. Ada pun pendapat kedua. Pendapat ni pendapat siapa? Tadi kita sebutkan Maliki, Syafi'i, Hambali. Tinggal satu siapa? Dalam mazhab empat ni, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan boleh bertayamum kalau khawatir terlepas solat-solat ini, iaitu solat jenazah, solat Idul Fitri Idul Adha ataupun solat Jumaat. Adapun solat-solat lain, solat fardu lain, mereka kata tak boleh. Kalau terlepas, terlepaslah. Dan dalil mereka apa dia? Dalil mereka bahawa solat-solat ni tidak ada gantinya. Dan dalam sebahagian solat ini mereka kata solat ni wajib. Mazhab Hanafi yang masyhur dalam mazhab mereka, solat hari raya ni wajib. Dan solat jenazah juga, apalagi solat jenazah fardu kifayah. Lagi-lagi kalau dikatakan tak ada orang lain nak solat melainkan mereka. Ala kulli hal, hujah mereka adalah terlepasnya solat tersebut. Kalau mereka pergi angkat wudu, maka akan terlepaslah solat tersebut. Jadilah itu uzur, jadilah itu sebagai uzur mereka terlepasnya solat. Dan yang sependapat dengan mazhab Hanafi ini adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau antara ulama yang berani berpendapat dengan mazhab Hanafi. Lain semua tak ikut dia. Yang antara pendapat yang ganjil untuk Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala, dan dia berjuang mempertahankan mazhab ini. Ini pendapat ini. Panjang lebar diterangkan. Baik. Dan inilah antara perkara yang konon-kononnya Ibn Taymiyah telah keluar daripada ijma' ulama. Tapi sebenarnya bagaimana yang diterangkan, adakah ini masalah yang ijma'? Tidak juga, pasal mazhab Hanafi ada yang berpendapat demikian. Jadi Ibn Taymiyah walaupun dituduh sebagai menyalahi ijma', paling banyak pun dia mengikut pendapat yang tidak masyhur ataupun syad kalau kita nak katakan. Tapi beliau mempunyai hujah-hujah. Ada kulihan setakat mengatakan bahawa akan terlepaslah solat-solat tersebut, kita katakan ini adalah sesuatu yang ada syarat. Ini solat-solat ni ada syarat. Solat, kalau kamu kata solat fardu biasa, solat zuhur, solat asar, maghrib, isyak, subuh, kalau tertinggal pun solat jemaah kerana nak taharah dengan air, sebab airnya ada, awak kata mesti ya, mesti berwuduk. Kenapa awak beza-bezakan solat itu dengan solat ini? Tak ada, tak ada wajahnya. Baik, dan kalau terlepas, terlepaslah. Seperti solat jenazah memang tak ada qadanya. Dan kalau solat Jumaat, kita katakan memang Jumaat tu tak ada, kita awak gantikan dengan solat solat zuhur. Dan bila awak keluar untuk berwuduk, awak sedang sibukkan diri dengan apa? Dengan syarat sah solat. Jadi awak bukan buat apa-apa yang bersalahan. Sama dengan seseorang yang apa? Yang perlu qada hajat, buang air bunyi lama pula tu. Nak tos dia, nak apa, nak gebat dapur semua, dah habis dah betul-betul, keluar lagi perut, pusing lagi, buang lagi. Tak habis, orang dah habis solat, berapa banyak solat dah habis. Adakah awak kata awak kat dalam toilet juga awak solat? Tak kan? Awak kata, selesaikan kerja awak, bersihkan dulu, angkat dulu. Dan apa? Kalau terlepas, terlepas lah. Kalau ada gantinya, gantikan. Jadi oleh kerana itu inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Dan juga satu masalah dalam bab tayamum. Seorang itu datang bertamu di rumah orang. Datang bertamu di rumah orang, dia bermalam di situ. Baik. Sekali malam tu dia mimpi, bangun subuh, air ada. Tapi kalau dia mandi, orang akan suspek, dia ni mesti ada buat benda malam tadi kat rumah ni. Ini dalam keadaan tu mungkin ada anak dara kat dalam tu ke, ataupun tak ada anak dara, ada budak lelaki. Sebab ni pun ada kes juga kan. Ada kes skandal. Kalau dia mandi, orang suspek. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kita boleh, dia boleh bertayamum dan solat subuh untuk elakkan tuhmah daripada dirinya. Dan agak-agak apa dalil Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala? Bukan dia tak tahu syarat sah salat adalah berwuduk, mandi dengan air. Tak kata agaknya sebab. Sebabnya darurat, elakkan tuhmah. Jadi kita lihat daripada sudut maqasid syariah, iaitu memelihara akan harga diri, maruah. Jadi ini antara ijtihad ulama. Awak setuju tak ijtihad ni? Tak setuju, senyum je. Setuju, tak setuju. Nah, apa kelemahan dia? Apa kekuatan dia? Kalau genuine case macam mana? Genuine case, kalau dia mandi, orang akan suspek dia begitu dan begini. Satu silap ni pulang kena pukul. Betul tak? kau datang kat rumah aku, aku kasih makan apa, kasih tempat tinggal apa semuanya, tahu-tahu je kau mandi ni, mesti ada hal. Genuine case. Di sini perlu kepada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, selamatkan diri dia daripada mudarat. Dari sudut inilah. Jadi saya rasa dia tengok kepada keadaan, betul tak? Tapi kalau keadaannya tak begitu genuine lah, tak begitu tulen, tak begitu memaksa, kita tidak akan benarkan. Sebab asalnya wajib dia mandi dengan air. Dan hal ini dia boleh ditolak, tohmah dia boleh tolak. Eh aku mimpi, apa lah ni evidence lah, taruhlah macam tu. Aku tak pergi mana-mana, aku kat dalam bilik ni contoh. Takkan tak biasa orang apa gitu. Ada pun kalau kerana malu saja, kan malu paisin. Orang budak-budak pergi camp sekali, basah ataupun kat mana dan sebagainya, paisin macam malu, kan belajar tak nak mandi ni, tayamum, ikut ni tayamum, dah belajar tadi dengan Ustaz Murad. Kan beza kan, beza lah. Ataupun zaman kita sekarang saya rasa macam tak ada wajah, hampir tak ada lagi. Cakap tohmah-tohmah. Ya apa pun kita nak katakan, ulama berijtihad dalam masail-masail. Jadi macam mana pun kita tak boleh terima semua, dan kita tak tolak semuanya. Kita hormati pendapat masing-masing, tapi kita kena gunakan penilaian, analisa dan mazhab-mazhab tersebut. Jadi jangan kita terus patuakan untuk semua orang ambil pendapat ini tanpa kita menerangkan wajah ijtihadnya dan kelemahannya. Jadi biar kita dapat, orang lain dapat, dapat menilai. Sebab masalah-masalah ini masalah yang syar. Sebab jumhur ulama tidak membenarkan kita bertayamum melainkan dengan syaratnya itu tak ada air ataupun tak boleh gunakan air. Nah. Jadi kalau dah bangun terlambat, cukup time untuk wuduk dan solat dua rakaat ni subuh lah. Adakah, dan kalau nak cukup tu, dia mesti wuduk satu kali, satu kali. Baru dia dapat complete dua rakaat full dalam waktu subuh. Kalau dia buat tiga kali, tiga kali ambil yang sunat, akan miss satu rakaat contohnya. Jadi macam mana Abang? Dia buat tiga kali, tiga kali ke dia buat sekali-sekali je? Wajib je cukup. Ha? Ke dia buat semua dengan siwak semua, cantik, sok gigi kan? Ha. Dengan komplit semuanya tiga kali, lepas tu dia solat. Kemudian kalau solat nak kena cepat ke? Fatihah, pas game satu nafas, semua jaga terus, assalamualaikum. Pasal nak apa? Nak kejawab waktu. Taruhlah ni dalam keadaan orang yang bangun lewat. Kita dah cerita, dah selesai pasal tayamum ni. Orang yang tak tayamum lah, kita tak benarkan tayamum. Dia apa jawab? Nah, seperti biasa, siwak gege. Ini lagi tak biasa. Siwak macam biasa lah, tiga kali dan seterusnya, dan baca Fatihah dengan surah macam biasa, betul? Tumaknina seterusnya. Nah, itulah yang betul. Kenapa? Sebab untuk orang yang bangun lewat ini ataupun yang baru sadar ni, baru teringat, itu adalah permulaan waktunya. Jadi dia boleh apa ni, melakukan macam biasa. Maknanya dia punya waktu, orang start daripada satu jam tadi subuh, dia punya start subuh, baru start dia bangun tadi. Jadi mestilah nak kasih dia time untuk apa ni, qada hajat macam biasa, lepas tu apa ni, buat apa yang perlu dalam taharanya, ambil yang sunat seperti biasa. Tapi jangan sampai berlebih-lebih. Tapi boleh tak solat dua rakaat qabliyah subuh sekali? Yang confirm mesti akan terlepas daripada apa, solat solat dalam waktu. Asal tak, dia tidak boleh qabliyah, solat qabliyah dia terus sekemeta dengan solat fardunya, sebab sunat itu sunat, yang ini wajib. Dan kalau sunat qabliyah tu dia boleh, kalau dia nak pun dia boleh gantikan lepas lepas terbitnya matahari. Nah, tetapi Syekh bin Bas Syekh Uthaimin rahimahullah, kalau nak catik lah, kata boleh dia solat sunat dulu walaupun terlepas waktu. Ini antara perkara yang kita pelik. Ala kulihat yang bagusnya adalah kata Syekh Bani Rahmat Ta'ala, beliau berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, siapa yang dapat satu rakaat sebelum asar maka dia dah dapat solat tersebut. Jadi Nabi SAW kata satu rakaat, maknanya dia dapat empat kan, tiga awak tak dapat tapi satu rakaat dalam waktu asar lagi, maka kira awak dapat solat tersebut. Menunjukkan bahawa disuruh apa? Kejar apa? Kejar solat dalam waktu. Jadi Syekh Bani kata tak boleh solat qabliyah ni. Baik, kita pergi pada bab yang berikutnya. Kita ambil hadis ini, cerita dia lebih panjang daripada bab tayamum. Babul haid. Bab haid. Jadi datang ni bab haid ni selepas bab tayamum, dan tayamum datang selepas bab mandi, mandi datang selepas bab tahara wuduk kan, dan wuduk datang selepas bab izalatun najasa, yang ni mensucikan najis, dan bab hilangkan najis datang selepas bab al-aniyah al-awani, yakni bekas-bekas air. Bab bekas-bekas air datang selepas bab apa? Bab pertama sekali bab apa? Al-miyah, air-air. Ya. Jadi betul susunannya. Sebab haid ini adalah perkara yang mewajibkan seorang itu mandi. Jadi kena-mena dengan mandi. Walaupun haid ini ada kaitan dengan hukum-hukum yang lain. Seperti apa? Dalam masalah cerai. Tak boleh ceraikan isteri yang dalam haid. Kena tunggu dia bersih dulu. Dan masalah nanti bila dah cerai berapa lama dia iktidal, ini dia kena tunggu sebelum boleh berkahwin lagi dan seumpamanya. Jadi masalah haid ni banyak sekali furu'nya. Jadi oleh kerana walau bagaimanapun oleh kerana bab haid ini ada kaitan yang rapat dengan taharah, maka dimasukkan dalam bab taharah. Sebelum ni dah ada dah beberapa hadis tentang haid, iaitu dalam izalatun najasah, macam mana nak cuci darah haid, dikeritkan dia kan, ada kan, kemudian dicuci dengan air lepas tu apa ni, kemudian dibersihkan semua, didenjiskan, kemudian dicuci dengan air semua. Jadi itu dalam bab mencuci najis, sekarang bab haid tapi dalam bab mandi. Jadi hadis yang pertama di dalam bab ini, hadis yang nombor 129, kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. Rawahu Abu Dawud wal Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim wa stankarahu Abu Hatim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh pernah keluar darinya darah istihadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang sudah dikenal, maka apabila keluar darah itu berhentilah solat, tetapi jika yang keluar adalah darah lain maka berwuduk dan solatlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, tetapi hadis ini dianggap mungkar oleh Abu Hatim. Baik, kita nak mulakan dengan sanad dulu ataupun dengan maknanya dulu. Kita ambil makna yang global dululah. Maksud daripada hadis ini daripada Aisyah, isteri Rasulullah SAW, daripada Fatimah, seorang sahabat. Dan beliau antara wanita, sahabat wanita yang berdarah istihadah pada zaman Nabi SAW. Ada beberapa lagi wanita yang istihadah pada zaman Nabi SAW, dan ini semua faedahlah untuk kita. Baik, sebab wanita zaman sekarang pun ada juga yang apa? Yang istihadah. Apa makna tu istihadah? Istihadah, saya rasa kita nak bahaskan dahulu, iaitu darah yang keluar dari paras wanita itu selepas daripada waktu haid. Selepas daripada waktu haid, kalau darah yang keluar pada waktu haid, dia darah haid lah. Tapi dia keluar lepas waktu haid. Waktu haid sepatutnya sekian-sekian hari sampai sekian-sekian hari dalam bulan ini, tapi keluar lagi terus. Jadi ini dinamakan darah istihadah. Ada alif si dengan tak tu menunjukkan tambahan makna. Kalau tahyid, yani hadha tahyidu, maknanya dia haid biasa. Tapi kalau istihadah, maknanya tambahan, dia keluar lagi. Dan tak semestinya keluar itu terus menerus, tak pernah berhenti walaupun sesaat. Kemungkinan juga istihadah tu keluar juga banyak kali, tapi sekali-sekali dia berhenti. Cuma berhenti dia sebentar. Dan sebentar tu berapa sebentar tu, kita akan dibahaskan nanti. Yang penting inilah definisi istihadah secara umumnya. Orang perempuan lebih tahu tentang hal ini. Jadi apa yang berlaku? Beliau diam aja kat rumah, tawakal ala Allah, istihad sendiri. Tidak, beliau keluar dari rumah dia. Dan beliau datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang wanita, Rasulullah sallam orang lelaki. Tapi ini tidak menjadi halangan untuk bertanya, kerana nak mengetahui ilmu. Jadi beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dia beritahulah bahawa dia dalam keadaan istihadah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidhi aswadu yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu hitam yang diketahui. Jadi ini jawapan Rasulullah SAW, menerangkan tentang hakikat darah haid. Bagaimana dikenalnya darah haid? Iaitu warnanya aswadu. Bukan aswadun, sebab warna bentuk dalam wazan af'al tak ada tanwin. Aswadu, ahmaru, azraku, abiyadu, asfaru dan sebagainya tak boleh ditanwinkan. Mamnu' min as-sarf. Jadi darah haid hitam. Dan maksud hitam di sini adalah merah yang sangat pekat, seolah-olah dia macam apa? Macam hitam. Bukan hitam macam rambut hitam, okay? Tetapi hitam disebabkan pekat sangat merahnya. Nah, yu'rafu mengikut riwayat ini artinya dikenal. Yang ini dikenal oleh orang, lebih-lebih lagi orang-orang wanita. Dan juga boleh bererti yu'rifu, yang ini daripada kalimat araf, iaitu maknanya memberikan bau. Jadi maksud di sini darah yang itu hitam yang berbau. Sebab araf juga boleh bermakna apa? Boleh bermakna bau. Dan bau dia adalah bau yang tidak enak, bau busuk. Jadi di sini Nabi SAW kalau ikut makna ini menerangkan dua ciri darah haid, iaitu warnanya dan baunya. Baik, faidah kana zalik, kalau darah itu yang demikian, demikian tu balik kepada warna dan baunya, ataupun bau dan yang dikenal lah. Melihat dengan sifatnya, yang ini hitam yang dikenal. Jika itulah darah yang keluar, fa'amsiki anis solat, maka berhentilah daripada solat. Maksud di sini adalah jangan solat bila masuknya waktu solat. Kalau biasanya kita dalam keadaan bersih, kita akan bila masuk waktu solat kita akan solat. Ini kita akan menunaikan solat. Tapi ketika ini kita berhenti dari solat, mungkin tengah solat kita berhenti. Maknanya jangan solat. Faham siki, tahanlah diri daripada solat. Itu maknanya. Fa'idha kanal akhar. Tapi kalau yang lain yang keluar, darah lain yang keluar, ini dia bukan warna seperti ini, yang dikenal ataupun yang tidak ada baunya, maka berwuduklah engkau. Fatawaddai, perintah untuk berwuduk dahulu. Wasalli, dan solatlah. Tadi tak disuruh solat. Kalau tak disuruh solat, tak disuruh wuduk. Sekarang disuruh solat. Bila disuruh solat, mestilah disuruh berwuduk. Kenapa disuruh berwuduk? Menunjukkan istihadah itu salah satu daripada perkara yang membatalkan wuduk. Jadi hadis ini kita jumpa dalam bab nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu kemarin. Tak disebutkan di sini disuruh bersihkan dan sebagainya, tapi asalnya disuruh bersihkan. Ini ada dalam hadis-hadis lain, nanti saya kita dah baca, disuruh bersihkan dan tutup mana yang mampu. Kemudian apa ni, dia berwudu dan dia solat, ini telah kita bahaskan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan lain-lain lagi, dan disahihkan oleh dua ulama, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Tetapi hadis ini dinilai munkar oleh Abu Hatim rahimallahu taala, Muhammad Abu Hatim, salah seorang daripada ulama jarah wa ta'dil yang masyhur. Baik, asal hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Aisyah dari Fatimah. Sanadnya sebelum Aisyah ni adalah Urwah bin Zubair, anak saudara, ya. Dan daripada Urwah ni Hisham, dan sebelum dia ada Nafi', sebelum dia ada lagi Malik, Imam Malik rahimahullah taala. Tu sanadnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis ini asalnya daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi kenapa? Apa masalahnya di sini? Masalah ni adalah pada kalimat aswadu yu'raf, kalimat warna hitam yang dikenal ataupun yang berbau. Ini lafaz ini, tambahan ini tidak wujud dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang lain semua sama atau lebih kurang sama, tapi tambahan dia warna hitam dan dia dikenal, itu tidak ada dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Jadi kita kena jugalah tulis anak ni lagi. Boleh, jarak pun boleh lah. Sanad ini Muhammad bin Abi Ibnu Abi Adi, Muhammad bin Amr Ibnu Syiab ni Zuhri, Urwah masyhur, Aisyah daripada Fatimah binti Sulaim. Sanad macam ini bersambung, dan ini riwayat daripada kitab siapa ni, Muhammad Ibnu Abi Adi. Tetapi ada lagi satu riwayat, kali ini daripada hafalan. Yang daripada hafalan tak ada Aisyah, tak ada. Jadi yang daripada kitab, riwayat daripada kitab sambung. Tak maaf, terbalik. Ini daripada hafalan, ini daripada kitab. Daripada hafalan bersambung kepada Fatimah, dan dengan lafaz tadi aswad yu'raf, hitam berbau. Satu lagi adalah dengan tanpa ni. Dan Muhammad, ini semua imam besar lah, Urwani semua, Sahih Bukhari Muslim. Cuma Muhammad bin Amr ni, dia tikah oleh banyak orang kata la tak sabihi. Tapi Ibn Ma'in pernah kata apa? Orang ramai berhati-hati. Ini adalah kata-kata Ibn Ma'in. Jadi ada dua, ada beberapa masalah tetap terentam hadis kita ni. Hadis ni Abu, riwayat Abu Daud An-Nasa'i, walaupun disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dia ada beberapa masalah. Yang pertama, dia ada tambahan hitam berbau. Dalam Sahih Bukhari Muslim tak ada. Dan ini akan main peranan dalam masalah haid. Sebab dalam hadis ini zahirnya Nabi SAW suruh dia apa? Yang ini suruh Fatimah binti Abi Hubaysh ni lihat kepada dia, kenal tak darah ni haid? Okey. Kalau ni dah kenal dia bukan darah haid, maka hendaklah dia dia berwuduk dan solat. Tapi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lain pula lafaz dia. Tak ada sebut hitam berbau, tapi Nabi SAW suruh dia duduk mengikut kadar hari-hari yang dia selalu haid. Yang Nabi SAW perintahkan dia untuk rujuk dia punya adat kebiasaan. Berapa hari selalu haid? Okey, kalau 8 hari, 8 harilah dia duduk tak solat dan tak puasa lah. Dan lepas itu, walaupun keluar darah lagi, dia hendaklah dia mandilah, mandi untuk untuk suci haid. Lepas tu dia berwuduk untuk setiap kali solat. Bagaimana dalam hujung hadis ini? Satu, refer kepada sifat darah haid tersebut. Satu lagi disuruhnya Fatimah ini rujuk kepada adat kebiasaannya, yang ini hari-hari yang selalu dia dia haid. Itu perbezaan. Adapun daripada sudut sana, zahirnya boleh tahan lah. Mungkin ada yang katakan sahih. Baik, Muhammad Ibn Abi Adi ni, dia seorang yang dipercayai. Dan Muhammad Ibn Amr tu adalah anak saudara kepada Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Ramai juga ulama' yang mengfikahkannya. Dia kata Abu Hatim salihul hadis, yuktabu hadithuhu. Maknanya hadisnya kalau tak sahih pun hasan lah, boleh ditulis hadisnya. Imam Nasa'i kata laisa bihi ba's, la ba's bihi. Maknanya tak mengapa, dia boleh pakai hadisnya. Ada yang mengatakan dia huwa wasat, dia pertengahan. Wa ila da'fi mahu, pertengahan tapi dia lebih sikit pada pada part da'if. Jadi maknanya masih boleh tahan. Tetapi bila lihat hadis ini semua datang daripada Muhammad bin Abi Adi ni, ada khilaf pada sanadnya. Sanad pertama bersambung Urwah, Aisyah, Fatimah. Dan ini sanad bersambung. Dan ini daripada hafalan. Maknanya tak tengok buku lah. Bila sekali lagi dia riwayat, bila tengok buku punya pula, riwayat dia tak ada Aisyah. Banyak Urwah terus pergi pada Fatimah. Dan sebagian ulama mengatakan kalau hadis Urwah sampai pada Fatimah adalah hadis yang mengkotek, terputus. Sebab Urwah kata dia tak jumpa Fatimah langsung, dia ambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sini ada kelemahan. Sekejap bersambung, sekejap tak bersambung. Yang pelik pula tu, yang dalam kitab tu tak bersambung, yang hafalan bersambung. Sekarang nak ambil yang mana satu? Hafalan lagi bagus daripada yang ditulis. Selalu awak yang hafalan lagi bagus ke awak yang tulisan rekod lagi bagus? Jadi itulah menunjukkan kata kata Ibn Qattan, ada riba, ada syak dekat sini. Kalau yang dalam kitab bersambung, hafalan tak bersambung, kita anggap bahawa bersambung lah, sebab kitab lagi kuat sebenarnya daripada hafalan kita. Okay. Jadi ini antara ilah yang halus-halus yang dilihat oleh ulama. Ulama bagaimana pun ada tak ulama yang sahih kan? Ada. Syekh Al-Bani rahimahullah taala kat bawah tu kata hadis ni hasan sahih. Pasal ada ada sanad seperti ini. Adapun Abu Hatim rahimahullah taala, dia kata hadis ini mungkar. Dia kata meriwayatkan hadis ini daripada Urwah ni ramai. Ramai. Tapi tak ada pun orang yang sebutkan darah haid itu hitam berbau atau hitam dikenal, melainkan dia ni seorang aja, Muhammad ibn Abi Ali. Dan dia menuduh juga yang di atasnya, Muhammad bin Amr ni pun tak berapa, dia kata. Jadi dia kata ini adalah riwayat yang syadz, yang bersalahan dengan riwayat lebih lebih sahih. Naam. Jadi ini antara perkara-perkara yang bermasalah, hadis-hadis yang masalah. Sebenarnya banyak hadis macam ni. Kalau kita nak buka bab ni je, memang kita lemas, takut lemas. Lemas kalau boleh timbul balik tak apa, lemas tak timbul-timbul lagi. Pembahasan dia panjang lebar. Baik, sekarang kita lihat kepada fikihnya. Daripada sudut fikih, maknanya pendapat ulama tentang hadis ini. Kita ada dua, beberapa masalah. Nak menentukan ini istihadah atau bukan, boleh tak kita gunakan perbezaan? Perbezaan antara haid dengan istihadah. Dan ini dengan warna dan sebagainya. Ini namakan tamyiz. Satu lagi kita gunakan adat. Biasa berapa hari. Jadi ini dua yang digunakan untuk menentukan istihadah ataupun tidak. Kalau ikut hadis ini, Nabi SAW suruh dia gunakan adat ke perbezaan ini, istihadah tamyiz ni, suruh gunakan tamyiz. Nabi tak suruh dia tengok adat, ikut riwayat ini. Jadi bagaimana nak tentukan istihadah atau bukan? Dia kena tahu haid tu apa. Bila dia tahu haid tu apa, dia akan tahu istihadah tu apa. Jadi yang disebutkan sini pertama sekali warna. Yang kedua bau. Dan ulama tambah lagi yang ketiga sakit. Tambahkan lagi tebal. Ada tambah lagi. Apa lagi? Pekat tebal lah. Ha? Tak. Dapat berdarah tu sendiri. Ah, banyak sikit. Tadar dia. Kalau kau banyak, hey, sikit, ya apa? Ada yang tambahkan lagi? Kata Syekh Islamiyah Rahmat Ta'ala, dia tidak terjamat, tidak beku. Kalau darah lain lama-lama dia akan kering, dia beku kan? Darah akhir dia tak beku. Jadi kalau wanita itu boleh kenal, jenis yang boleh kenal, boleh bezakan lah mana satu darah haid, mana satu istihadah, dia cuma apa? Tinggal tengok aje. Dia tengok ni darah ni macam mana. Oh, ni warna dia tak warna haid yang biasa. Tak mestinya lah hitam. Sebab kadang waktu awal dia pekat, lepas tu dia anu sikit. Dia makin apa, pudar warnanya. Kalau dia jenis boleh kenal, tanda-tandanya dianggap ni sebagai haid. Okay. Bila dah habis ini, maknanya yang lain tu semua istihadah. Dan dia wajib mandi untuk haid tadi. Kemudian apa ni, dia solat. Lepas tu kalau batal, dia kena wuduk. untuk setiap kali solat, walaupun tak batal lah sebab keluar je, dan dia wajib solat. Jadi sebagian ulama mengambil pendapat boleh kita gunakan perbezaan. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Jumhur ulama yakni Syafi'i, Hanbali dan Maliki membolehkan kita gunakan ini. Lagi satu adalah menggunakan adat kebiasaan. Dan mereka yang menggunakan adat kebiasaan, dalilnya adalah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW tak sebutkan tentang warnanya, baunya. Nabi SAW kata hendaklah dia duduk kadar hari-hari yang biasa kunti tahidhina, yang biasa engkau haid. Kalau 5 hari, 5 hari, 6, 7, 8, 9, 10 duduk. Pasal awak tak kenal ini haid ke bukan. Dah habis harinya, maka dianggap sebagai dah bersih dah, walaupun darah masih keluar lagi. Boleh? Nah, itu beramal dengan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sebenarnya kita ada permasalahan nanti. Orang yang nak pakai adat ni, dia mesti ada, dia mesti ada apa? Mesti ada adat lah. Jadi kalau yang first timer macam mana? Ha. Ataupun dia dah 10 timer, 100 timer tapi dia tak ada adat. Tak ada adat. Sekejap 5 hari, sekejap 10, sekejap 15, sekejap itu, sekejap ini, tak ada adat kebiasaan. Dan yang perbezaan ni pun tak semua orang juga boleh tahu dengan sifat-sifat ni. Ada darah ni dia datang pelik, tak ada sifat yang tertentu. Orang perempuan tahu. Kita ni dalam buku macam ini, realitinya susah juga nak kenal. Tak habis-habis tanya ni, ini dia ke, ini dia ke, ini head ke bukan, ni head ke bukan, ni head ke bukan. Pening juga. Dan satu lagi masalah, bagi orang yang sudah ada adat dan dia juga boleh kenal, dia dulu ada, dia ada adat kebiasaan dan dia jenis boleh kenal. Tetap ada beberapa keadaan. Pertama, adatnya dan yang dia kenal tu sama. Dia tengok, oh ni sama, dan ikut adat memang 5 hari, time frame dia sama. Ini tak ada masalah lah. Bagaimana kalau ikut adat dia, adat dia 7 hari dan darah dia keluar terus tau ni, tapi dia lihat ikut dia punya, ikut dia punya apa ni, time years dia sampai 8 hari. Nak ikut adat ke? Maksudnya clash lah. Nak ikut adat ke nak ikut tamyiz? Hadis inilah, hadis-hadis ni penting. Kalau clash nak pakai mana satu? Bagi orang yang ada dua-dua, nak tarjihkan adat ke tarjihkan tamyiz? Nah. Jadi untuk malam ni kita ambil pembahasan ni je lah, pembahasan ini saja. Di sini ada beberapa pendapat, ada dua pendapat ulama. Saya pun dah terlupa pendapat dia. Tapi dia dua-dua. Satu je pendapat yang konsisten, mazhab Maliki. Cuma saya dah terlupa, adat dulu ke perbezaan tu. Ada yang katakan, saya lupa, nanti nak check lah. Satu kata adat, dia dahulukan adat. Satu lagi pendapat, dia kata dahulukan tamyiz. Okay, sekarang kita nak terangkan dalil-dalil. Bagi mereka yang mengatakan dahulukan adat kebiasaan, apa dalil? Ikut adat 7 hari, tapi kalau ikut sifat ni masih lagi darah haid. Ambil yang adat, jadikan dia 7 hari. Terus mandi, wuduk dan solat. Boleh? Dan pendapat ni berdalilkan dengan riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, hendaklah engkau tunggu duduk, tidak solat, selama hari-hari yang kau biasa haid. Biasa haid. Sebab Nabi SAW perintahkan dalam hadis Sahih Bukhari untuk kembalikan kepada adat kebiasaan. Adapun hadis ni kata mereka, tentulah tadi kita bahaskan hadis ni. Hadis ni lemah. Hadis ni mungkar. Bersalahan dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan kita tarjihkan tamyiz. Kalau kita kenal darah tu ni masih haid, kita anggap dia masih haid walaupun dia over lebih daripada adat kebiasaan. Dan dalil mereka adalah hadis ini. Kata mereka hadis ini sahih. Ataupun kalau mereka katakan hadis ini ada dua, sekejap Urwah dengar daripada Aisyah, daripada Fatimah, macam yang satu ni. Dalam keadaan lain, dia dengar daripada Fatimah langsung. Ni jawab kau tak silap saya, Ibn Hazm Rahimah Ta'ala. Jadi dua-dua dia tak salah. Jadi tidak ada pecanggahan di situ. Ataupun mereka jawab bahawa kes ini, Fatimah datang jumpa Rasulullah SAW ini bukan sekali dua kali. Sekejap Nabi SAW kata ikut adat kebiasaan. Lagi sekali Nabi kata inna damal haidhi aswadu yu'raf. Darah haid itu warna hitam yang dikenal. Jadi ada dua kali. Itu cara mereka menjamakkan hadis ini. Tapi dari sudut sanad, dari sudut mukhalafah, tetap ada masalah. Boleh? Dan mereka mengatakan darah haid, sekarang kita tengah cakap pasal darah haid, nak tahqiqkan ni haid ke istihadah. Kita ada dua sekarang, sifat-sifat yang langsung kepada darah tersebut. Warna terus kepada apa? Darah tu sendiri, yang berkaitan dengan darah tu sendiri, muttasil, bersambung. Begitu juga baunya, ni semua ciri-ciri darah tu sendiri. Naam. Dan tanda sakit, kalau tak kuat pun dia lebih kuat daripada yang lain, tebal, banyak, ni semua balik kepada apa? Kepada sifat darah tersebut. Adapun ikut adat, kalau ikut adat, dia adalah sifat-sifat yang keluar daripada darah itu sendiri, iaitu zaraf dia, zaman dia, waktu dia. Ia berkaitan dengan waktu, sifat darah. Tapi berkaitan dengan waktu dia memfasir dan jauhan yang terputus. Dan mengikut logiknya, mana lagi kuat menunjuk menentukan ni darah haid ke bukan? Tamyiz lah. Itu sebab mereka rajihkan tamyiznya di situ. Boleh? Ada pun yang ditarjihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Beliau mentarjihkan adat. Pertama, beliau mengatakan hadisnya lebih sahih. Tak ada kat sini lah, tapi dia adalah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hadis ini kata Imam Al-Hakim mengikut syarat Muslim. Tapi itu bukan ikut syarat, itu hadis dikeluarkan oleh Muslim campur dengan Bukhari lagi. Jadi itu lagi kuat. Nah, berbanding dengan hadis ini, wallahu alam bisawab. Adat lagi kuat. Cuma nanti kalau orang tanya, ustaz, macam mana nak tahu adat? First timer tak ada adat. Ya, dia tak boleh ya ikut kaedah ni. Tapi apa dia nak buat? Itu satu persoalan. Kalau yang jenis tak ada adat, atau hal lain, semua ada jawapannya. Tapi masalah haid ni memang masalah yang pelik, masalah yang susah dan kompleks. Masalah nak tentukan adat, berapa kalikah seorang wanita itu haid dengan waktu macam tu, baru kita jadikan, namakan dia sebagai inilah adat haid dia. Mestikah sampai 10 kali setiap bulan dia haid 10 hari, dan 10 kali 10 bulan, okey ni adat kebiasaan, 10 nombor cantik. Ataupun 7, sebab 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, langit 7, bumi 7, magic number. ataupun berapa kakak? Tiga kali. Sekali boleh tak? Sekali bukan adat. Dua. Dua pun. Jadi ulama mengatakan mesti tiga kali ke atas. Tiga kali lah cukup. Kalau tiga bulan dah mesti berturut-turut, wanita itu haid, kadarnya macam gini, konsisten, maka kita anggap inilah adat dia. Nanti bila ada masalah, kita tarjihkan adat ini. Nah. Dan satu perkara, adat ni tak semestinya wanita ni haid bila 10 hari, 10 hari, every month. Kadang-kadang dia bulan pertama 9, bulan kedua 10. Lepas tu yang ketiga 11. Taruhlah 11. Nanti bila lagi satu round dia lagi 9, 10, 11. Itu pun kira adat ke tidak? Adat juga. Itu pun banyak lagi. Dia ada banyak cerita. Jadi dia kena hati-hati dalam masalah ini. Jadi umumnya beberapa masalah yang perlu diketahui tentang haid pertama sekali adalah umur seseorang wanita itu boleh haid. Minimum dia berapa umur? Itu satu masalah. Yang kedua, berapakah waktunya paling sedikit waktu untuk haid? Maknanya kalau dah keluar haid itu berapa lama? Mesti berapa? Satu hari satu malam? Tiga hari tiga malam? Atau tak ada haid atau macam mana? Dan satu lagi adalah kalau dia dah keluar, berapa lama paling lama? Maknanya kita nak tentukan berapa lama dia keluar sampai kita katakan ini dah over dia punya limit. Lepas ini semua kira istihadah. Mesti ada had. Takkanlah dia keluar darah sampai satu bulan, sampai dua bulan. Kita kata ni semua had. Tak payah solat, tak payah puasa setahun. Takkan kita kata kalau gitu tak ada istihadah lah. Nah, jadi berapa had dia? Dan lepas itu nak diketahui juga adalah berapakah tempoh paling sedikit wanita itu suci. Yang ni selepas haid dia akan suci dulu kan, hatta yathurna, nanti dia datang haid lagi. Ini jarak ni paling sedikit berapa lama? Takkan dah bersih satu hari terus keluar lagi haid lagi, itu dia haid lagi ke? Jadi ni semua permasalahan. Kalau nak tahu tu semua memang tak sempat pada malam ni pun dah lambat. Kemudian wanita juga ada beberapa keadaan. Satu yang pertama tadi haid mubtada'ah. Satu lagi adalah mumayyizah. Dia kenal darah haid dia macam mana. Satu lagi adalah mu'tadah. Dia ada adat kebiasaan. Yang keempat apa kakak? Yang tak tahu ni semuanya lah. Jadi mubtada'ah yang pertama kali. Yang kedua adalah mumayyizah. Dia kenal darah dia macam mana, sifat dia. Yang satu lagi mu'tadah. Dia ada adat kebiasaan. Yang keempat mutahayyirah. Dia pening, dia pun tak tahu. Dia tak tahu, nak tentukan macam mana. Jadi ini semua hukum dia. Yang paling susah agak apa? Mutahayyirah, dia pening sendiri. Ada ulama namakan dia muhayyirah, dia peningkan orang. Dia peningkan ulama, apa nak buat ni? Dia tak kenal, dia tak ada adat. Macam mana? Dia bukan pertama kali. Macam mana nak katakan ni haid ke istihadah? Kita akan pelan-pelan kita baca. Sambil kita baca hadis, kita masuk juga dalam masalah-masalah ini dan juga pembahasan ulama. Awak senang lah, awak duduk je, saya yang susah. Sebab kali ini saya nak tahqiqkan semua masalah dia, ulama siapa cakap apa, kemudian dalil-dalil mereka, dan kita nak cari tarjihnya sekali. Ada apa-apa soalan? Thank you. soalan yang kalau siapa yang berminat pasal ilmu hadis ni, dia fikirkan keadaan hadis ni. Hadis yang kita baca ni, darah haid tu lah darah yang hitam yang dikenal ni, hadis ini lemah ke tidak? Awak nak taklid Syekh Albani rahmah ta'ala ke tidak? Adakah dia termasuk hadis yang ada illah? Boleh tak diterima mukhalafah perbezaan si Muhammad bin Ibni Abi Adi? Kalau kita perhatikan, saya dah lihat lama dah ni, saya dapati bahawa hadis ini tetap ada kelemahan, lemah. Walaupun macam ginilah, sebab apa? Hafalan dengan kitab. Biasanya dalam kitab tu lah yang betul, hafalan tu lah yang lari. Ini terbalik pula, hafalan boleh sambung, kitab dia terhenti. Dan ada tambahan pula hitam berbau kat situ, yang bersalahan dengan riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim rahimallahu taala. Tapi daripada sudut fikihnya, tak bermakna kita buang terus hadis ni. Sebab kita dapati ulama tetap ada yang gunakan apa? Tamyiz. Dan dia tak salah juga. Sekarang saya tanya, kalau orang itu tidur baik dan dia bangun basah, kalau dia kenal itu air mani dengan sifat-sifatnya, kan ada warna, bau, mesti tak wajib tak dia beramal dengan hukum tamyiz dia tu? Ya, wajib. Kenapa kamu kata dekat sini boleh, dekat darah haid tak boleh pakai? Itu antara hujah-hujahnya. Jadi maksud dia, walaupun hadis tu lemah dari sudut sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, tapi daripada sudut makna hukumnya masih lagi ada apa? Ada pertimbangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.